Bab yang ke-30 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Hasta Aksoina. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne, terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-30, Peri meriwayatkan betapa Phileas Fogg melakukan kewajibannya. Seperti telah diriwayatkan, dua orang penumpang dan Passepartout tiada-ada bertemu dalam kereta api yang telah diserang penyamun itu. Demikian juga, tiada diketahui orang kemana perginya ketiga mereka itu, telah dibunuh atau ditawankah oleh bangsa Sioux. Antara penumpang-penumpang, banyaklah yang luka, tetapi seorang pun tiada yang mati. Kolonel Proctor lukanya amat parah. Ia pun telah melawan serangan penyamun dengan gagah beraninya. Bersama-sama dengan penumpang lain-lain yang luka parah juga, Proctor dibawa ke stasiun akan diobati. Auda tak ada dapat bahaya sedikitpun. Phileas Fogg yang turut melawan serangan bangsa Sioux dengan gagah beraninya hanya mendapat luka sedikit saja dan tiada berbahaya benar. Fix mendapat luka juga sedikit pada lengannya. Tetapi Passepartout tiada bertemu, Auda tak dapat menahan hatinya dan air matanya pun jatuhlah bercucuran. Maka penumpang-penumpang berjalanlah semuanya meninggalkan kereta api. Roda-roda kereta penuh berlumur dengan darah. Di sana-sini terdapatlah daging manusia sepotong-sepotong. Pada tanah yang putih oleh salju, kelihatanlah darah yang bercucuran sepanjang jalan kereta api. Penyamun bangsa Indian lenyaplah melarikan diri ke arah sungai Republikan. Fogg berdiri termenung dengan tiada bergerak memikirkan nasib Passepartout dan mencari pikiran yang tetap tentang bujangnya itu. Auda berdirilah dekatnya dan memandang kepadanya, tetapi tiada pertanyakan suatu apapun. Fogg mengertilah perasaan dalam hati Auda, sebab budaknya sekarang ada di tangan penyamun. Maka berpikirlah Fogg, bahwa haruslah ia melakukan segala ikhtiar akan melepaskan budaknya itu dari tangan orang Indian. Maka berkata Fogg kepada Auda, ujarnya, saya hendak menolong Passepartout dan membawa dia kembali, baik dia hidup ataupun mati. Mendengar perkataan Fogg, maka Auda pun berkata sambil mencium-cium tangan Fogg, hingga menjadi basah kena air mata ujarnya. Oh, Tuan, Tuan Fogg. Kata Fogg pula, Passepartout masih hidup, kita cari dia dengan segera. Akan menyampaikan maksud itu, nyatalah Fogg akan mengorbankan nyawanya akan mendapat budaknya. Menilik perkataannya itu, seolah-olah diketahuinya bahasa dirinya boleh binasa karena perbuatan yang akan dilakukannya itu. Sebab apabila perjalanannya terlambat sehari saja, tentulah ia tak akan boleh naik kapal di New York. Oleh karena itu, ia pun akan alalah dalam pertaruhannya. Akan tetapi, sebab dipikirkannya, bahwa seharusnya ia melakukan kewajibannya itu, tiadalah dipikirkannya lama-lama lagi akan hal itu. Pada waktu itu, kapitan yang berkuasa dalam benteng Kearney adalah di situ dengan serdadu-serdadunya 100 orang banyaknya, yang telah bersiap akan melawan penyerangan bangsa Sioux, apabila mereka itu melanggar stasiun. Fogg lalu mendekati kapitan itu, seraya katanya, Tuan, di sini penumpang kurang 3 orang. Jawab kapitan, matikah mereka ketiga itu? Jawab Fogg, mati atau ditawan, kami tiada mengetahui benar dan kami ingin tahu kemana perginya. Bermaksudkah Tuan hendak mengejar penyamun itu? Jawab kapitan, iya Tuan, itulah suatu hal yang amat susah diputuskan. Orang Indian itu boleh jadi lari sampai ke Arkansas. Saya tak boleh meninggalkan benteng yang dalam tanggungan saya. Kata Fogg pula, benar Tuan, tetapi sekarang ada hal yang berhubung dengan jiwa 3 orang. Sungguh benar Tuan, tetapi saya tak boleh melalaikan tanggungan saya atas jiwa 50 orang akan menolong jiwa 3 orang itu. Benar Tuan, tetapi bagaimana jiwa pun adanya, Tuan harus berusaha tentang keselamatan jiwa 3 orang itu. Jawab kapitan, Tuan, seorang pun tak usah memberi nasihat kepadaku. Aku mengerti sendiri akan kewajibanku. Kata Fogg, baiklah, jika demikian baiklah saya berangkat sendiri saja. Mendengar perkataan Fogg yang sedemikian itu, Fix pun mendekatinya seraya katanya, hai Tuan Fogg, Tuan hendak berangkat seorang diri mengejar orang Indian itu. Maka kata Fogg, ya benar, saya hendak pergi sendiri saja. Apabila kamu sekalian sampai hati membiarkan Passepartout mendapat bahaya maut, sedang ia telah memelihara jiwa kita sekalian. Serta kapitan itu mendengar perkataan Fogg yang memperlihatkan kemuliaan hatinya itu, maka sekonyong-konyong berubahlah pikirannya, lalu katanya, jikalau demikian, jangan Tuan pergi seorang diri. Tuan sungguh mulia hati. Kapitan lalu bertanya kepada serdadu-serdadunya. Katanya, saya minta bantuan 30 orang. Siapakah berani turut dengan suka hati? Mendengar perkataan kapitan itu, sekalian serdadu-serdadu yang ada maju ke depan. Sekaliannya mau turut membela. Kapitan lalu memilih 30 orang yang gagah-gagah. Seorang sergeant akan menjadi kepala. Kata Fogg, "Terima kasih banyak, kapitan." Fix pun bertanya kepada Fogg. "Tuan Fogg, bolehlah saya ikut juga?" Jawab Fogg, "Sebagaimana suka hati sendiri, Tuan Fix. Tetapi, kalau Tuan suka menolong, bukankah lebih baik jika Tuan tinggal di sini dengan Nyonya Auda? Jika saya dapat bayar, Tuan boleh menolong dia." Mendengar perkataannya itu, pucatlah warna muka Fix. Bagaimanakah ia akan boleh berpisah diri dengan Fogg, yang sudah sekian lamanya diikutinya hingga kemana-mana? Akan dibiarkannya sajakah Fogg itu seorang diri dalam perjalanannya di tempat yang tiada dikenalnya itu? Fix pun lalu memandang Fogg seolah-olah mengamat-amatinya. Betapa juga adanya dan meski bagaimana juga Fix tak muafakat dalam hatinya, kemudian ia pun menundukkan kepalanya melihat muka Fogg yang jernih dan senantiasa sabar itu. Seolah-olah malulah ia. Kata Fix, "Baiklah, saya tinggal di sini saja." Beberapa saat kemudian, Fogg pun memberi salam kepada Auda, lalu menyerahkan kantong uangnya kepadanya. Dan berangkatlah ia bersama-sama sergeant dengan serdadu-serdadunya itu. Sebelum berangkat, berkatalah Fogg kepada serdadu-serdadu yang mengikut itu. Ujarnya, "Hai sahabat-sahabatku, saya berjanji memberi hadiah kepada kamu sekalian 1000 pon, apabila kamu boleh menolong ketiga tawanan itu." Waktu itu sudah jam pukul 12 siang. Auda lalu pergi ke buffet, buat kamar. Di sana duduklah ia seorang diri termenung memikirkan filas Fogg tentang mulia dan berani hatinya serta dengan sabarnya. Ia pertaruhkan segala kekayaannya, sekarang belum lagi sampai pengharapannya. Ia mengorbankan dirinya pula dengan tiada was-was, hanya mengingat bahwa itulah kewajibannya. Dalam pemandangan Auda, nyatalah Fogg itu seorang yang gagah berani dan mulia hati. Tetapi Fix adalah demikian pikirannya. Ia tak dapat menyembunyikan perasaan khawatir dalam hatinya. Dari sebab ia amat tergoda oleh perasaan hati yang tak sehat itu, maka berasa gemetarlah seluruh tubuhnya dan berjalanlah ia pulang balik di stasiun itu. Sebentar antaranya tetaplah kula pikirannya. Setelah Fogg berangkat dengan teman-temannya, maka Fix pun insaflah bahwa tak layaklah perbuatannya, karena ia tak serta mengikut Fogg. Wahai, mengapakah dibiarkannya saja Fogg enyah dari penjagaannya, sedang ia telah menyusul Fogg hampir seluruh dunia? Fix menyalahkan dirinya dan marah kepada diri sendiri seperti seorang direktur polisi murka kepada seorang polisi agen yang ketahuan kesalahannya. Maka berpikirlah Fix, "Si bodoh aku ini, orang telah menceritakan kepadanya siapa aku ini. Ia sekarang lari, tak akan kembali lagi. Bagaimanakah sekarang akan mencari dia? Mengapakah sebabnya diriku sampai tertipu ini, sedang aku telah mendapat surat perintah akan menangkap si pencuri khianat itu? Benarlah, saya ini seorang bodoh, si celaka." Maka demikianlah inspektur polisi itu memikir-mikirkan nasibnya. Sedang dalam perasaannya sudah lama, benar ia dalam perjalanannya itu. Terkadang-kadang, terbitlah pikirannya hendak menceritakan semua perasaan hatinya itu kepada Auda. Tetapi, sebab ia mengerti betapa perempuan muda itu akan memaklumi segala keluh kesahnya itu, undurlah pikirannya akan melakukan kehendaknya itu. Betapakah sekarang? Sesaat timbullah ingatannya hendak menyusul atau mencari Fogg, supaya senantiasa tak jauh dari matanya. Pada rasa hatinya boleh juga akan dapat lagi. Jejak kaki serdadu-serdadu masih tampak di atas salju. Sebentar lagi jejak-jejak itu akan lenyaplah tertutup dengan salju yang baru jatuh. Demi memikirkan segala hal itu, Fix pun merasa sedih dalam hatinya. Dengan kekerasan hati, ia ingin melepaskan segala maksud yang telah diusahakannya hingga sekian lamanya itu. Pada saat itulah, waktu yang terbaik akan meninggalkan stasiun Kearney dan melanjutkan perjalanannya yang amat banyak alangannya itu. Waktu jam hampir pukul 2 siang, yaitu tatkala hujan salju mulai lebat, terdengar oleh orang suling kereta api dari timur. Sebentar lagi datanglah sebuah kereta api besar. Mula-mula tak terang dilihat orang disebabkan oleh hujan salju itu. Hanya lentera kereta api amat terang itu seolah-olah sulu yang menyinari seluruh jalan. Pada waktu itu, penumpang-penumpang tak boleh menyangka ada kereta datang dari timur, sebab pertolongan yang diminta dengan kawat tak akan dapat waktu itu. Dan kereta api lain pun hanya esok hari akan lalu di situ, yakni kereta yang dari Omaha ke San Francisco. Tetapi, tak lama lagi mendengarlah orang apa sebabnya maka pertolongan itu boleh datang dengan segera. Maka kereta api yang membunyikan suling dengan suara yang nyaring dan baru datang itu, ialah kereta yang menarik kereta-kereta diserang penyambun itu. Karena kereta api itu dilepas dari kereta-kereta yang membawa penumpang, sedang masinis dan strokernya pun jatuh pingsan di dalamnya. Maka kereta itu pun larilah dengan sederas-derasnya. Setelah berlari beberapa mil jauhnya, maka api dalam kereta api pun menjadi kuranglah nyalanya, karena batu bara yang dibakar dalamnya mulai habis. Oleh karena itu, maka uap pun menjadi kuranglah. Akhirnya habislah sekalian uap itu. Maka sejam kemudian daripada itu berhentilah kereta api itu pada tempat yang kira-kira 10 mil jauhnya dari stasiun Carnegie. Masinis dan stroker tiada mati, hanya pingsanlah saja. Ketika kedua mereka sadar dari pingsannya, maka lokomotif sudah berhenti. Tatkala mereka mengetahui bahasa kereta api telah terlepas dari kereta-keretanya, mengertilah mereka bareng yang telah terjadi. Meski kedua orang itu tak dapat mengerti bagaimana kereta api boleh terlepas, tetapi mereka mengerti juga bahasa kereta-kereta tempat penumpang telah tinggal tak dapat berjalan. Tak lama berpikir itu, maka dengan segera mereka pun menetapkan upaya yang harus dilakukan. Mula-mula mereka berpikir bahwa terlebih baik mereka meneruskan perjalanan ke Omaha. Akan kembali menjemput kereta-kereta yang tinggal di tengah jalan itu dikhawatiri benar-benar, karena boleh jadi orang Indian itu masih ada di dalamnya. Akan tetapi kemudian kedua mereka itu bersatu hatilah menjalankan kereta api itu menuju kereta-kereta yang dirampas bangsa Sioux itu. Dengan segera batu bara ditambah dan api dihidupkan pula dan uap pun mulailah keluar. Hampir-hampir akan pukul 2 siang berangkatlah kereta api ke stasiun Carnegie. Itulah sebabnya didengar orang suling kereta api yang datang itu. Penumpang-penumpang amat bersuka cita melihat kereta api datang itu di depan stasiun. Lalu dihubungkan dengan kereta-kereta itu, penumpang-penumpang pun bolehlah meneruskan perjalanannya yang telah tergoda oleh penyamun itu. Serta Oda melihat kereta api itu, maka pergilah ia bertanya kepada konduktur, katanya, "Tidak segera berangkatkah kereta api?" Jawab konduktur, "Benar nyonya, kita segera berangkat." Kata Auda pula, "Bagaimanakah mereka yang ditawan penyamun itu? Betapa teman-temanku?" Maka jawab konduktur, "Iya nyonya, saya tak boleh menunggu lagi, karena kereta ini telah terlambat jalannya 3 jam lamanya. Bila manakah kereta api datang lagi dari San Francisco?" "Esok pagi nyonya." "Esok pagi? Bagaimanakah? Sesungguhnya susah bagi kami. Sebab karena itu, kami akan terlambat dalam perjalanan kami." "Baiklah, kereta ini menanti saja dulu." Maka jawab konduktur, "Tak boleh tunggu lama lagi. Apabila nyonya mau turut, naiklah saja." Jawab Auda, "Saya tak turut." Kebetulan Fix mendengar percakapan kedua orang itu. Mula-mula, tatkala Fix tak ada pengharapan akan melanjutkan perjalanannya, dengan kekerasan hati, ia pun berniat hendak meninggalkan Kearney. Akan tetapi, setelah dilihatnya kereta api siap akan berangkat, merasa sedihlah ia. Amat berani dalam hatinya hanya dari situ. Meski ia tak sabar lagi menanti di Kearney, tetapi hendak berangkat ia pun tak suka. Seolah-olah ditegah oranglah akan dia. Selama kereta api belum berangkat itu, maka bingunglah rasa hatinya, karena tak tahu hendak turut naik atau tiada. Sebab sangat marahnya dalam hati, karena tak kabul barang yang dimaksudnya mula-mula. Maka Fix pun hampir-hampir jatuh pingsanlah. Kemudian maka tetaklah maksudnya itu hendak melanjutkan barang kehendaknya. Sementara itu maka penumpang-penumpang dan beberapa orang yang dapat luka pun naik ke dalam kereta api. Demikian juga Kolonel Proctor yang dapat luka parah itu. Masinis membunyikan suling lokomotif, kereta pun berangkatlah. Asap keluar dari pipa dengan sekeras-kerasnya bercampur dengan hujan salju. Kemudian maka hari pun petanglah. Fogg dengan serdadu-serdadunya belum juga kembali. Di manakah mereka itu? Dapatkah mereka yang dicari? Berperangkah mereka dengan orang-orang Indian itu atau tak dapatkah oleh Fogg penyamun-penyamun itu? Sebab sejak mereka tak tampak lagi karena hujan salju. Tuan Kapitan yang menguasai benteng amat khawatirlah akan nasib mereka yang mengejar musuh itu. Meski Kapitan tak suka memperlihatkan perasaan dalam hatinya sekalipun. Tengah malam maka belum juga datang mereka yang dinantikan itu. Hujan salju tak seberapa lebatnya, akan tetapi hawa pun amat sejuknya. Seluruh tempat gelap gulita. Hampir-hampir tak berani orang memandang kegelapan itu. Sedikit pun tak ada suara terdengar, baik suara burung terbang, baik pun suara binatang buas berjalan. Sepanjang malam itu, maka Auda pun berjalanlah kian kemari dengan ketakutannya memikirkan nasib Fogg dan budaknya. Ia takut akan bermacam-macam alangan yang boleh membinasakan teman-teman yang dicintainya itu. Tak bolehlah diberikan barang apa yang boleh menjadi perasaan hati Auda itu. Fix senantiasa duduk termenung di tempatnya. Tidur pun ia tak boleh. Maka dilihatnya seorang laki-laki mendekatinya dan berkata kepadanya. Tetapi Fix menyuruh orang itu menyadari padanya. Pertanyaan orang itu hanya dijawabnya dengan mengoyangkan kepalanya. Tiada berkata sepatah jua pun. Maka sepanjang malam itu Fix duduk dengan tiada menggerakkan anggotanya. Tatkala matahari terbit, maka tampaklah langit berawan dan gelap. Maka Fogg dengan serdadu-serdadu yang mengejar penyamun-penyamun itu berjalan ke selatan. Perjalanan mereka itu menuju tanah yang tiada didiami orang. Jam pukul 7 pagi mereka pun belum juga kembali. Maka kapitan pun amat khawatirlah dalam hatinya dan tak tahu apa yang hendak dilakukannya. Perlukah ia mengirim bantuan serdadu pula? Akan mengorbankan jiwa lebih banyak juga kah ia lagi? Sedang ia tak boleh menanggung nasib serdadu-serdadunya yang telah berangkat itu. Sebentar itu dapatlah ia pikiran yang baik. Dipanggilnya seorang letnan dan disuruhnya berjalan ke selatan melihat-lihat ke sana. Maka tiba-tiba didengarnyalah bunyi senapang-senapang dari arah itu. Tanda apakah itu? Mendengar bunyi senapang itu, sekalian serdadu-serdadu keluarlah berlari-larian dari benteng. Maka dilihat oleh mereka barang setengah mil jauhnya beberapa orang datang menuju benteng itu. Maka tampaklah dari jauh Fogg berjalan di depan mereka yang datang itu. Di sisinya kelihatanlah Passepartout dengan dua orang penumpang kereta api, temannya yang tertawan oleh penyamun, yang telah dilepaskan dari bahaya oleh Fogg dengan serdadu-serdadunya. Penolong-penolong telah berperang dengan bangsa Sioux pada suatu tempat yang 10 mil jauhnya dari Kearney. Sebelum pertolongan datang, maka Passepartout dengan dua orang temannya berkelahilah dengan penjaga-penjaga mereka. Maka dengan tinju Passepartout pun memukul dua orang Indian sehingga mati. Maka tiba-tiba datanglah Fogg menolong dengan teman-temannya. Maka penolong dan yang ditolong diterimalah dengan sorak sebagai tanda kesukaan hati. Kemudian Fogg membayar uang hadiah yang dijanjikannya. Passepartout pun berkatalah, "Aduhai, banyak benar tuanku telah mengeluarkan uang belanja bagi diriku sampai kini." Dengan tiada berkata sepatah pun, Fix memandang kepada Fogg. Perasaan yang menggoda hati Fix sungguhlah tak dapat diceritakan. Maka Auda dengan segera mendekati Fogg, lalu berjabat tangan dengan diam-diam, sebab mulut terkunci hendak berkata-kata. Setelah sampai di Kearney, maka dengan segera, Passepartout mencari kereta api. Pada persangkaannya, ia akan mendapati kereta itu siap hendak berangkat dan berharap kelambatan yang diperolehnya itu tak akan mendatangkan kerugian kepada tuannya, apabila perjalanannya boleh dilanjutkan dengan kereta api itu. Maka berserulah Passepartout katanya, "Di manakah kereta api? Mana kereta api?" Fix menjawab, "Telah berangkat." Maka bertanyalah Fogg, "Bila manakah lagi kereta datang?" "Nanti petang hari." Maka kata Fogg dengan sabar, "Oh, nanti petang hari." Akhir bab yang ke-30.